bercanda bahen lo yang bikin cintamu bocor. Mulanya aku tak curiga, lama-lama tahu juga engkau sembunyikan dia yang telah mencuri cinta. Ada Hello Kitty di antara kita, ada canda semu yang bikin kamu hilang. Ada Hello Kitty di antara kita, mainan barumu yang bikin kau terbuka di rumah. Lama-lama kau kecampur, curcol sama canda bahenol yang bikin cintamu